الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala suka yang kita peroleh, itu murni pemberian Allah kepada kita, yang sepantasnya kita senantiasa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam segala kondisi. Kita tetap memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. يا الله semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, sekali lagi mah kita nih ngakunya umatnya Nabi Muhammad, bahkan lebih dari itu kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu banyak salawatnya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, harinya salawat. Berapa banyak kita salawat hari ini? Ada yang 2000 salawatnya? Ana yakinlah, kalau di Pekanbaru ini kelasnya Ustaz 5000 ke atas insyaallah. Naam. Ana kalau lihat wajah-wajah yang penuh cahaya ini, karena memang salah satu dari pahala solawat yang akan kita dapat di muka bumi ini adalah tukfahammak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala duka akan Allah hapuskan dari dirimu. Semua kekacauan di dalam hati ini akan sirna dengan kita bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tolong agar mereka mengenal bahwa sunnah yang diajarkan adalah benar-benar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tidak henti-hentinya bersalawat buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena masih banyak ya, kita lihat kita ngomong nama Muhammad pada bengong semuanya. Kita sebut nama Nabi Muhammad, lihat nih, masih pada bengong, belum ada yang salawat buat Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allah Jalla Jalaluh berfirman yang semuanya insyaAllah apal. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang menciptakan surga dan neraka bersolawat buat Nabi. Dan malaikat-malaikat Allah yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang kerjaan mereka hanya bertasbih, bertakdis, memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh, mereka pun bersalawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah panggil kita. Kalau baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran, kemudian kita melewati firman Allah, ya ayyuhalladzina aman. Langsung cari terjemahannya tuh. jangan dilewatin itu. Kenapa? Karena tuh ada kebaikan buat kita. Kalau enggak kebaikan, pasti di situ tuh ada bahaya yang Allah ingin peringatkan kita. Karena banyak di antara kita yang melewati ya ayyuhalladzina amanu berpuluh-puluh kali, tapi subhanallah dia tetap gituan, enggak berubah. Baca ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ya tetap aja mah enggak selawat. Maka tatkala kita membaca wahai orang-orang yang beriman, kalau lewat tuh ayat langsung berhenti. Enggak punya terjemahan, pinjem sama temannya. Ente punya terjemahan Quran enggak? Emangnya ada apa? Nani ada yang manggil. Cuma ana enggak ngerti maksudnya apa dia panggil ana. Tatkala Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, semua yang beriman masuk tuh di sana. Kalau kita mengaku beriman langsung baca tuh. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada berapa istri Nabi? Ada 11. Ada 9 katanya. Siapa yang bisa nyebutin 7 dari istri Rasulullah SAW? Ana kasih hadiah teh. Gak apa-apa lah. Kan ana gak ada hadiah di sini. Nah, teh ana hadiahkan. Fadal ya syabab. Mana nih? Ingat istri Nabi itu ibu kita ya. Istri Nabi itu ibu kita. Kalau ada orang yang gak tahu sama ibunya, ya sungguh-sungguh sangat memalukan. Ente sama ibunya gak kenal. Namanya aja gak tahu. Allahu Akbar. Padahal Ustaz ana ngaji udah 3 tahun Ustaznya. Tapi nama ibu ana gak kenal. 7 nama ibu kita. Nah, fadal. Safiyyah binti Huyay bin Akhtab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini teh buat antum nanti, antum minum nanti. Naam, ana khususkan di sini. Tapi barakallahu fiikum syabab. Naam tu, tolonglah kita pulang ngaji ini dicatat. Nama ibunya sendiri dicatat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu ibu bagi mereka. Maka kalau kita enggak hafal sama nama ibu kita ya gimana lah. Semoga salat bersambung untuk mereka dan untuk putra-putri Nabi kita, yang terutama adalah Fatimah binti Muhammadin, kemudian Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalthum, Ibrahim, Qasim, dan untuk para sahabat Nabi juga, yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Berapa? 12. Ana minum kalau 12. Bismillah. Tanggal berapa? 17. Alhamdulillah. Tanggal berapa? 18. Ana kira pekan baru udah nyampe itu. Ternyata pengumuman, ana dapat pengumuman kajian ana semua pakai Masehi. Ustaz tanggal sekian Masehi, Masehi, Masehi, subhanallah. Ingat Masehi itu artinya Kristus. Masehi itu penanggalannya siapa? Penanggalannya orang-orang Nasoro. Dan kita tahu semua umat itu punya penanggalan. Bahkan kemarin ana mutu kopi, itu tokonya punya penanggalan. Ana tanya, "Mas, ini penanggalan siapa ini, Mas?" Tahun 1947. Kok bisa 1947? Ya, saya enggak ngerti juga, Mas. Ada yang 2000 berapa penanggalannya orang Cina. Dan orang Nasrani punya penanggalan namanya Masehi. Kita umat Islam nih punya penanggalan namanya Hijriah kita. Tapi kadangkala kita pun ya kurang perhatian sama penanggalan kita. Ala kulli hal. Nanti masalah penanggalan kita lanjutkan karena waktu sampai jam berapa, Bang? Istirahat Isya lanjut lagi. Masya Allah. Ustadznya kapan istirahatnya? Tapi sebenarnya ana enggak mau datang ke Pekanbaru. Karena kalau Syam itu tahu sama Syam itu. Mana Syam itu? Mana? Sekarang Syam lagi terkenal ISIS gitu kan. Syam itu Suria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Itu empat negeri, itu negeri Syam namanya. Syam itu disebut dengan Ardul Anbiya. Buminya para nabi. Dan kayaknya Pekanbaru ini Ardul Ulama. Pekanbaru ini buminya para ulama insyaallah. Ana lihat banyak ustaz di Pekanbaru ini. Yang ustaz-ustaz itu adalah ustaz ana. Makanya ana dipanggil ke sini nih, enggak ana ngomong. Telepon enggak. Sampai terakhir yang telepon Abu Nu'aim Ustaz Asfri. Ketika beliau yang nelpon, ana enggak bisa jawab sudah. Harus datang ini sudah. Ya, karena beliau senior ana yang banyak. Ya semualah ustaz-ustaz Pekanbaru ini semua senior ana. Cuma ana cukup dekat sama Ustaz Asfri, jazakumullah khair. Beliau salah satu sebab ana bisa datang ke tempat ini. Jadi sebenarnya yang ingin ana sampaikan itu semua sudah antum dengar insyaallah. Enggak ada yang baru. Tapi mungkin antum kepengin lihat ana aja. Karena gak ada yang baru yang disampaikan. Ya Ustaz sampaikan sama sama Ustaz-Ustaz yang lain. Memang yang kita sampaikan ini Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau yang baru, bid'ah jadinya. Iya, jadi yang mau anda sampaikan itu semua insya Allah udah didengar semuanya. Tapi sekedar wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ya saling mengingatkanlah. Ana mengingatkan diri ana, mengingatkan antum semua di sini, dan ana ingatkan juga masalah dakwah salaf ini salah satu yang menjadi problematika itu sound system. Sama di sini, Bang. Lebih kurang di mana-mana sound systemnya gitu kan. Masya Allah, makanya harus profesional dakwah kita ini nanti. Tolong kalau ada yang punya duit tuh ngomong, ana mau perbaiki sound system masjid Umar bin Khattab supaya setiap orang dengar itu ana dapat pahala. Masya Allah tuh pahalanya insya Allah. Selama orang dengar itu enak sampai tidur. Ya bahaya kalau enakan sampai tidur. Insya Allah dapat pahala. Tema kita malam ini tentang apa judulnya? Badai pasti berlalu. Subhanallah. Mereka yang berjalan di muka bumi ini, menempuh lorong-lorong yang telah ditetapkan. Kita melewati jalan-jalan yang sudah disebutkan di dalam buku panduan kita. Maka pada hakikatnya kita semua siap menghadapi badai. Apapun yang akan terjadi, kita sudah dikasih tahu sama Allah. Tinggal kita Siap enggak? Baca enggak tuh buku panduannya? Seperti orang yang mau daki gunung. Udah dikasih tahu tuh, sebelum daki ente di kilo nomor sekian, hati-hati. Di sana tuh biasanya kabut. Terus di kilo nomor sekian ada jurang di situ. Ente butuh penerangan. Kemudian dikasih tahu lagi nanti di kilo sekian ada binatang buas. Dan kalau ternyata kita udah dikasih tahu semuanya, maka kita harus siap-siap. Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Qur'anul Karim sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan begitu detailnya apa yang akan kita hadapi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Allah sudah ngasih tahu kepada semua yang beriman, kita benar-benar akan menguji kalian, akan memberikan bala. Nabluwannakum, ini kalau bahasa Indonesianya bala. Nah, Allah akan memberikan bala kepada kita. Model balanya apa? Bisyai'in minal khauf, rasa takut, takut miskin, takut enggak naik, takut enggak kawin, takut besok makan apa ya. Ada orang-orang yang takut dengan masa depannya, gimana nih anak-anak anak nih nanti sekolahnya, bagaimana kondisi mereka nanti di 2030 umpamanya. Allahu Akbar. Bisyai'in minal khauf wal ju'. Dan dengan sedikit rasa lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sebagian di antara kita tidak diuji dengan rasa lapar. Tapi coba lihat tetangga-tetangganya. Lihat sebagian saudara-saudaranya. Karena ada sebagian di antara kita yang hidup sendirian. Di tengah masyarakat banyak sekali, tapi dia hidup sendirian. Enggak pernah tahu dengan kondisi tetangganya. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Ustaz, ana ini sebelum ngaji banyak duitnya, Ustaz. Habis ngaji tambah miskin, Ustaz. Ada. Tapi ada yang sebelum ngaji, sampai mati, ya tetap miskin. Ya bersyukur antum. Kemudian, wal anfusik. Ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Tinggal mati anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya. Wassamarat. Buah-buahan berkurang. Hujan enggak turun, ya. Tanaman kering. Subhanallah. Kemudian kuncinya udah Allah kasih nih. Allah udah kasih tahu, Allah bakal nguji, bakalan nguji Allah sudah. Pasti ujian itu akan datang. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa tuh orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian itu, menghadapi badai yang datang bahkan menghancurkan rumahnya, rumah tangganya, keluarganya, Allah udah kasih tahu, Allah bakal nguji, dan kuncinya satu, sabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. Kalau mereka kena musibah yang udah ditentuin sama Allah tuh, mau diapain? Orang udah naik motor, hati-hati. Ada yang nabrak di belakang. apa yang harus dia katakan? Kadang-kadang keluar tuh kebun binatang, marah sama. Yang pertama harus keluar dari lisanmu itu adalah inna lillahi. Ini mobil, ini motor punya Allah. Allah mau hancurin orang milik Allah jalla jalalu. Aku pun kalau mau Allah matikan mati. Maka tatkala kena musibah yang awal keluar dari lidah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang yang kayak gitu, apa yang akan dia dapatkan? Ulaika alaihim salawat. Allah salawat buat dia. Dan rahmat Allah. Kemudian orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan dari dia. Ada seorang pemuda dari Quraisy yang dia datang kepada Aisyah ketika di Mina. Kemudian tahu-tahu orang-orang pada ketawa-ketawa itu. Maka Aisyah bertanya, "Ma yudhikukum?" Apa yang buat kalian tertawa? "Qalu kharra fulanun ala tunubi fustaq." Tuh fulan tadi nyangkut kakinya ke talinya tenda, kemudian tersungkur dia. Fakadat unuquhu au ainuhu an tadhhab, hampir-hampir lehernya habis. Matanya hampir kena. Katanya orang-orang yang ketawa ini. Temannya kena musibah ketawa. Ada tuh kelompok yang seperti itu. Apa kata Aisyah? La tabhaku. Kalian jangan tertawa. Kenapa dilarang tertawa oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Aisyah mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yushaku shaukatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Kalian jangan ketawa tuh. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah sampai duri. Kadangkala kita ini kena duri. Sampai duri itu yang menusuk dia, kecuali Allah akan hapuskan satu dosanya dan Allah angkat derajat dia satu. Kok kalian ketawa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah masuk pas Nabi sakit. Kalau ada yang sakit, ingat sama sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam famasastu." Aku jenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pegang Nabi. Dipegang Nabi. "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sakitnya parah sekali. Ada sebagian orang kalau melihat orang lain kena musibah, apa kata dia? "Oh, mungkin banyak dosanya tuh fulan tuh." Na'udzubillah. Ada yang su'udzon kepada orang lain. Fulan terbakar tokonya, tabrakan, dicuri. Langsung dia su'udzon. Kita lihat nih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit parah sekali. Faqala ajal, iya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sakitku ini seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Dua kali lipat panasnya Nabi. Kalau orang itu panasnya 40, Nabi dua kali lipat panasnya. Qultu dzalika bi anna laka ajrain. Rasul, kau ditimpa itu dikarenakan kau akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Qala ajr. Iya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hattallah bihi sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha. Enggak ada tuh satu pun orang muslim yang ditimpa musibah, kena penyakit atau apa saja, kecuali Allah akan hapuskan dosanya seperti pohon ketika daunnya berguguran. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ingat, yang namanya badai, sakit, musibah, bala itu sudah satu kepastian. Pasti orang dapat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang itu mengira dengan mengatakan amanna, kita udah beriman, kita nih udah ngaji, kita selalu ke masjid, kita sholat lima waktu gak pernah berhenti. Apakah dengan mengatakan itu orang itu akan dibiarkan? Gak diuji. Itu bala cuma buat orang-orang yang buat-buat dosa. Kalau udah ngaji, udah taat sama Allah, gak ada balaknya. Gak ada cobaannya, gak ada musibahnya. Salam. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kita udah uji orang-orang sebelum mereka itu, udah kita uji. Falaya'lamanna Allah alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Agar nampak, agar terlihat tuh orang-orang yang benar dalam keimanannya dan orang-orang yang bohong. Ujian itu untuk membersihkan orang-orang yang benar dari orang-orang yang tidak benar. Anda mau tanya, kira-kira di tempat kita ini ada enggak orang munafik? Ada enggak? Coba antum lihat tetangganya. Ada. Di Masjid Umar bin Khattab di Pekanbaru, kira-kira ada tidak orang munafik? Ada. Ada apa enggak ada? Wallahu alam. Tapi mungkin saja ada. Laong di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi imam itu Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang ceramah, yang ngasih tausiah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ada yang munafik. Yang jadi makmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada barisan orang-orang munafik. Mereka satu saf sama Abu Bakar, satu saf sama Umar, sama Ibn Mas'ud, sama sahabat yang lainnya. Ada, apalagi di masa kita nih. Maka ujian ini salah satunya untuk menampakkan orang-orang yang benar keimanannya dari orang-orang yang hanya main-main. Karena ada orang yang beriman untuk cari manfaat. Kalau udah enggak ada manfaat, ya udah. Dia akan tinggalkan. Dan berapa banyak orang yang dikasih musibah sedikit langsung oleng. Yang awalnya masya Allah pakai kerudung gede umpamanya, dikasih satu cobaan, dikasih satu syubhat, langsung balik. Yang awalnya ke masjid terus, dapat satu cobaan, na'udzubillah, dia langsung berpaling dari Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tatkala Allah berbicara tentang surganya, kita ini semua ingin masuk surga, kita semua ingin tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian ngira bisa tuh masuk surga? Apakah kalian mengira, menyangka bisa masuk surga, kalian akan masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Sedangkan kalian belum pernah ditimpa seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka itu ditimpa dengan kemiskinan. Susah hidupnya. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Sebagian sahabat itu pernah dalam satu peperangan, Zatu Khabab, yang dimakan itu daun. Dimakan daun mereka. Walamma ya'tikum, kalian belum ditimpa seperti yang ditimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa, kemiskinan, enggak punya duit, enggak punya harta, mau nyekolahkan anak enggak bisa, Ustaz. Apalagi sekarang sekolahan mahal-mahal gitu kan. Itu ujian. Berarti kita udah dapat. Wadh-dharra, penyakit. Di harta kita diuji, di badan kita diuji. Wa zulzilu, tuh digoncangkan keimanannya, hatinya digoncangkan dengan berbagai masalah. Hatta yaqulur rasul, bayangkan ya. Bagaimana badai itu menimpa umat-umat sebelum kita. Sehingga kata Allah, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu. Sehingga Rasulullah, utusan Allah bersama orang-orang yang beriman itu berkata, mata nasrullah. Sampai mereka mengatakan itu. Dari besarnya cobaan buat mereka. Kapan mata? Kapan pertolongan Allah? Bukan mereka tidak yakin. Tapi para ulama mengatakan istibta'an binasrillah. Mereka merasa terlambat tuh datangnya Nasrullah. Kok enggak datang? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ingatlah, tiada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Enggak ada. Kita diuji terus enggak ada gunanya, enggak. Semua ujian itu pasti ada manfaatnya buat kita. Syaratnya satu, kita harus pandai-pandai menghadapi badai. Kita tidak boleh menantang badai. Enggak boleh itu. Kita hidupnya udah dikasih senang sama Allah. Kapan ya? Anak kepingin nih Indonesia kacau supaya bisa dapat bala. Na'udzubillah. Anak nih kepingin sakit nih. Jangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas, beliau pernah berkunjung kepada seorang sahabat yang dia itu sakit sampai seperti anaknya ayam. Kalau ada ayam itu kalau sakit ya, sampai ya kurus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Hal tad'ullaha bi syai'in aw tas'aluhu iya?" Apa kau pernah minta sama Allah? Apa engkau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi bertanya sama dia. Apa kata sahabat ini? "Na'am, iya Rasul. Kuntu aqul," aku dalam doaku berkata, "Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, kalau engkau akan memberikan sanksi kepadaku kelak di akhirat, tolong sanksi itu kau segerakan di dunia ini. Dia minta supaya dikasih azab yang Allah akan akhirkan di akhirat supaya ditarik ke dunia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah la tutiquhu. Maha suci Allah, kau enggak akan mampu. Enggak bakalan mampu engkau menghadapinya. Ala sa'altallah fahalla qulta? Apa kau tidak berkata, kenapa kau tidak memohon kepada Allah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau enggak minta itu? Minta kebaikan, minta afiat, minta kesembuhan, bukan minta bala. Kita enggak boleh bercita-cita ingin ketemu musuh. Jangan. Seperti sahabat ini. Berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita memang tidak akan bisa menghadapi badai tanpa pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau yang ditimpa musibah, yakinlah bahwa pasti dengan izin Allah kita akan bisa menghadapinya. Kita akan bisa menghadapinya. Karena bala dan musibah itu sudah ditakar. Udah ditakar tuh. Kita kalau diuji sama Allah, insya Allah kita mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Udah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sesuai dengan keimanan kita. Jadi kalau ada yang diuji dia merasa berat, yakinlah kalau Allah menguji aku dengan ini, insya Allah aku bisa menghadapinya. Karena Allah itu alim. Allah itu hakim. Allah itu tidak akan memberati hambanya. Untuk apa Allah menyusahkan hambanya? Tapi Allah ingin menguji hambanya sesuai dengan kemampuan dia. Dan tatkala kita diuji, satu hal yang harus kita yakin, bahwa badai pasti berlalu. Yakin. Ana mau tanya, ada tidak badai yang tidak berlalu? Adakah badai di muka bumi ini yang tidak berlalu? Badai Katrina. Badai yang menimpa orang-orang di Thailand kemarin ya. Tsunami di Aceh. Gempa. Gunung Merapi. Semuanya berlalu. Merapi. Yang orang pada ketakutan. Selesai sekarang. Orang yang dulu kabur, ngungsi, balik sekarang. Selesai. Maka yakinlah bahwa badai pasti berlalu, tapi kita harus pandai-pandai menghadapinya. Badai di masa Nabi Nuh alaihissalam juga hilang. Selesai. Tapi ada satu badai yang tidak berlalu. Yang badai itu berakhir dengan badai yang lebih besar. Siapa yang bisa jawab? Kiamat, kiamat selesai juga berlalu. Dosa. Kalau badai itu kita terjerumus dalam dosa, kemudian sampai ke neraka kita habis. Karena api neraka itu jangan dibayangkan sudah jamaah. Na'udzubillahi minannar. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita menghadapi musibah, petaka, cobaan di usaha kita, yakin enggak lama akan berlalu. Belajarlah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, bagaimana mereka menghadapi badai-badai itu. Dan kalau dilihat yang paling banyak cobaannya itu bukan kita. Asyaddul nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kalau kita menghadapi sesuatu sudah merasa berat, lihat belum seberapa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Ini kepastian dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Saya punya teman di Madinah, masya Allah. Dia kalau kena musibah, langsung dia, insya Allah ana mau dapat rezeki. Yakin, optimis. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita istirahat dulu. Naam, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Subhanallah. Tadi imam kita Ustaz Efri. Ustaz Efri ini teman saya sekelas di Jakarta dulu, sampai ke Madinah, kemudian sampai sekarang. Subhanallah. Saya tadi mendengarkan beliau membacakan surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan tema kita. Saya benar-benar tenggelam dalam bacaan beliau, waffaqahullah. Tapi ada yang kurang tadi. Apa yang kurang? Kurang panjang. Lagi enak-enak langsung sujud kan, ya, langsung rukuk beliau kan. Masya Allah, hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kita. Tadi kita sebutkan bahwasanya semua ujian, semua petaka yang menimpa kita itu pasti ada hikmah di balik itu. Maka apapun yang terjadi, tiada cara untuk menghadapinya kecuali dengan satu, sabar. Karena setelah kesabaran itu akan datang kemudahan. Itu sudah janji Allah Jalla Jalal. Yang umpamanya diusir dari tempat kerjanya, enak-enak kerja diberhentikan, di PHK. Ketika di PHK ya, diberhentikan langsung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tuh, tunggu tuh. Enggak lama insyaallah Allah akan kasih jalan keluar buat kita. Kita belajar dari anak panah. Antum tahu anak panah itu dipaksa mundur. Anak panah kalau orang mau manah itu mesti ditarik mundur ke belakang agar dia bisa ke depan. Tapi dengan cara dia harus mundur dahulu. Maka tatkala kita mendapatkan musibah dan harus mundur ke belakang, katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, dari kota tempat beliau dilahirkan. Di situ beliau memulai dakwahnya. Di situ putri-putri dan putra beliau dilahirkan. Akhirnya beliau diusir. Beliau pun keluar dari kota Mekah dengan hati yang penuh dengan luka dan duka. Beliau mengatakan ketika keluar dari kota Mekah itu, enggak suka beliau keluar dari kota Mekah. Beliau mengatakan, wallah innaki la ta'lam annaki ahabbu biladillahi ilayya. Kau itu tahu bahwa engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Kau adalah negeri Allah yang paling aku cintai, dan kau adalah ahabbul biqa' ilallah. Kau adalah tempat yang paling Allah cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andai kata bukan karena penduduk mengusir aku, aku tidak akan keluar. Tapi karena diusir, beliau keluar. Tapi untuk kembali ke kota Mekah membawa lentera tauhid, untuk menerangi kota Mekah yang pernah menyiksa beliau dengan cahaya la ilaha illallah. Maka kita belajar dari anak panah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Tatkala kita menghadapi satu musibah, satu problematika, satu permasalahan di rumah kita, di kantor kita, di jalan, sama tetangga, sama bos, sama atasan, sama siapa saja, nggak ada tuh jalan buntu. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Antum semua tahu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang begitu jahat. Kemudian Allah Jalla Jalaluh menurunkan mukjizat-mukjizatnya. Tapi Fir'aun bukannya tambah taat, dia malah tambah jadi. Bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling besar, yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Akhirnya setelah bersabar berpuluh-puluh tahun di Mesir, Nabi Musa diperintahkan untuk keluar dari Mesir, untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kabur karena Fir'aun membunuhi mereka. Subhanallah, akhirnya pergilah mereka di malam hari. Sampai tatkala fajar telah tiba, mentari telah terbit, itu tentara Fir'aun dengan persenjataan yang lengkap dan Fir'aun ada mengomandani tentara itu sudah dekat. Ternyata Nabi Musa menghadapi jalan yang sulit, jalan buntu. Di depannya lautan dan di belakangnya tentara Fir'aun. Suatu pemandangan yang begitu menakutkan sekali buat Bani Israel. Fir'aun yang biasa membunuhin mereka ada sekarang di belakang mereka dan di depan mereka lautan. Maka sebagian di antara mereka mengatakan yang tidak, ya terlalu kuat keimanannya, mereka mengatakan qala ashabu Musa inna lamudrakun, udah habis kita. Habis kita ini. Kita akan dihabisi, dibantai oleh tentara Fir'aun. Tapi kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatlah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana prasangka kita kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan prasangka kita. Nabi Musa alaihissalam sama sekali beliau tetap optimis melihat kaumnya yang sudah pesimis, yang sudah putus asa. Fir'aun di belakang dia. Allah menceritakan kejadian itu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Kata Musa, enggak bakal kita kena Fir'aun. Udah di belakangnya, di depannya lautan. Tapi Nabi Musa penuh dengan pengharapan dan keyakinan kepada sang pencipta. Dia mengatakan, tidak, kita enggak bakal dihabisi. Maka akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Selesai. Terjadilah lorong-lorong untuk jalan yang buntu tadi. Satu aja syarat, kita sabar dan yakin dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada jalan buntu. Yang udah kesana kesini cari pekerjaan gak dapat-dapat, dikencengin tuh doanya. Ya Allah, mungkin aku kurang yakin sama Allah. Dan terus terang, masih banyak di antara kita ini yang lebih yakin dengan sohibnya, lebih yakin dengan temannya daripada sama Allah Jalla Jalaluhu. Ya, tenang, aman, anak punya sahib. Subhanallah. Tu sahib bisa jadi mati. Tu sahib bisa jadi sakit. Kita punya urusan gitu ya. Ente enggak usah khawatir. Anak punya teman tuh di dalam. Allahu Akbar. Kalau Allah tidak memudahkan, tidak bakal mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah ujian yang datang, badai yang menimpa kita, itu untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana para nabi, Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Muhammad, kau bersabarlah seperti bersabarnya ulul azmi minar rusul. Coba sebutkan ulul azmi minar rusul, angkat tangan. Nah, fadhal. Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad masuk. Yang disuruh Nabi Muhammad itu. Barakallahu fikum. Fadhal. Nah, alhamdulillah panitia nyediain hadiah sekarang jemaah. Katanya tadi yang dapat teh suruh ganti hadiahnya. Mau ganti apa yang dapat teh tadi? Mana yang dapat teh? Kok hilang? Baik, nanti yang dapat teh kita kasih hadiahnya, kita ganti insyaallah. Karena izin minum jemaah. Nabi Adam alaihissalam, kita lihat para nabi selain ulul azmi, mereka pun bersabar. Nabi Adam dikeluarkan dari surga Allah. Dari kehidupan yang begitu nikmatnya dikeluarkan, diturunkan ke dunia. Berapa tahun dikatakan tidak bertemu dengan Hawa. Kemudian punya anak. Anaknya saling bunuh. Apa ada ujian yang lebih besar ketika orang tua melihat anaknya bunuh-bunuhan? Habil dan Qabil saling membunuh. Na'udzubillah. Dan Nabi Adam bersabar menghadapi itu. Nabi Nuh alaihi salam. Ini Nabi Nuh contoh untuk para da'i, untuk para ustaz, contoh untuk yang udah ngaji, yang pulang membawa lentera dakwah ke rumah. Berapa tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di kaumnya. Nah, kasih lagi. Fadhal. 950. Benar. 1000 kurang 50. Nah, fadhal. Silakan. 950 tahun. Dakwah. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Nuh AS menghadapi kaum. Qala rabbi inni da'atu qawmi laylan wa nahar. Falam yazidhum du'ai illa firar. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru. Wa asarru wa astakbaru istikbar. Thumma inni da'autuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Subhanallah. Kata Nuh, ya Allah, aku udah ngajak kaumku ini. Siang malam aku dakwain. Siang malam. Dan ternyata dakwahku itu tidak membuat mereka dekat kepadamu. Bahkan mereka naruh tangannya di kuping. Bajunya, sarungnya dibuat tutup kepala. Aku sudah pakai segala metode. Aku terang-terangan. Aku pelan-pelan datang ke rumahnya. Tapi tetap. Berapa tahun? 950 tahun. Ada ustaz baru dakwah 3 tahun. Aduh, sudah gak kuat. Udah, orang-orang itu memang gak mau dengar sudah. 3 tahun itu. Nabi Nuh 950 tahun. Paling enggak lah. Jangan separuhnya lah. Jangan. Berapa persen? 10% lah. 95 tahun. Jangan terlalu lama lah. 2,5%. 20 tahunan. Kalau sudah berdakwah 20 tahun ditolak sama kaumnya, ya sudahlah. Ana udah 2,5% dari Nabi Nuh alaihissalam. Ente 2,5%. Allah Bapak, itu Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah, anaknya enggak masuk Islam. Anaknya kurang apa? Istrinya kafir. Kita bayangkan gimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi anaknya, menghadapi istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang istrinya enggak ngaji, ya capek nih, anak udah mau cerai nih. Berapa tahun tuh? 3 bulan anak ngaji. 3 bulan ngaji bininya udah mau diceraiin. Allahu Akbar. Kau dulu juga enggak ngerti sama. Katanya orang Jawa itu alon-alon. Pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Insyaallah bisa. Perlu kesabaran. Paling enggak ya tadi 2,5%. Dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini berapa tahun dia bersama Fir'aun, kemudian sama Allah itu diungsikan ke Madian untuk mengembala kambing 10 tahun. Antum bisa dibayangin, Nabi Musa ini biasa hidup di istana, istananya Fir'aun. Segala makanan yang mewah-mewah, yang lezat-lezat ada. 10 tahun akhirnya berada mengembalakan kambing. Sabar. Jadi kalau ada yang ngaji terus dimusuhin ya. Kemudian dia ya sama orang tuanya yang gak dikasih duit apa, subhanallah. Sabar. Nabi Ya'qub alaihi salam. Subhanallah ya. Kalau kita lihat badai yang menimpa rumahnya Nabi Ya'qub ini, bayangkan orang-orang yang bermakar itu anak-anaknya sendiri yang bikin makar, yang konspirasi untuk menjauhkan buah hatinya Yusuf alaihissalam. Bisa dibayangkan dari bocah kecil sampai dewasa berapa tahun dibohongin sama anak-anaknya. Katanya Yusuf dimakan sama serigala. Takut dipongi. Tapi dia sabar. Dan dia mengatakan, innama ashku basi wa huzni ilallah. Ya sudah. Menghadapi semua itu beliau hanya melaporkan apa yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun. Tapi dia masih yakin Yusuf akan kembali. Inilah optimisme para nabi. Dia yakin dengan Allah Jalla Jalaluh. Sampai buta. Buta. Kemudian anaknya yang juga dicintai Benyamin, ya saudara Yusuf, juga enggak kembali ke rumahnya. Yang paling tua enggak kembali. Tapi pada akhirnya badai itu pasti berlalu. Datang Nabi Yusuf mengirimkan bajunya. Akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalam dapat melihat dan melihat kenikmatan yang Allah berikan. Tapi kuncinya sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Walaupun nunggu berapa lama, datang Nabi Zakaria. Ada yang enggak punya anak di sini? Ustaz, ana 5 tahun nikah enggak punya anak. Sudah mulai rumah tangganya goyah. Subhanallah, tuh Nabi Zakaria sampai putih jenggotnya, rambutnya putih, tulangnya lemah. Dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Gak pernah aku Allah merasa kecewa dengan memohon sama engkau. Gak pernah bosan minta. Mungkin kalau kita lihat orang udah tua ya, udah jenggotnya putih, masih doa minta anak, ente malu-maluin ini. Udah putih gitu, masih minta anak. Subhanallah. Masih mohon sama Allah. Istrinya mandul. Dokter semua sudah vonis, gak bisa punya anak. Tapi dia lupa bahwa saya di sana ada Allah Jalla Jalaluh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Tinggal Allah bilang kun, jadi itu anak. Istrinya enggak punya anak bisa punya anak. Nabi Yusuf. Antum lihat Nabi Yusuf. Hikmah besar. Kalau Nabi Yusuf tinggal di rumah bapaknya, dia akan menjadi seorang putra yang dimanja, yang memang membuat saudara-saudara Yusuf jadi iri hati karena melihat Yusuf ini dimanja. Tapi Allah ingin memberikan amanat yang besar kepada Yusuf, sehingga dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual, dia harus ke Mesir dipisahkan dari orang tua, dia harus dipenjara. Kemudian baru setelah masa yang panjang itu, dia menjadi seorang nabi, menjadi azizu Mesir, menjadi orang yang mulia. Tapi butuh perjuangan. Nabi Yunus di perutnya ikan. Nabi Ibrahim, kita lihat Nabi Ibrahim ini. Kalau tadi kita katakan contoh bapak yang dicoba sama anaknya, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat contoh anak yang diuji sama bapak. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tukang bikin patung. Bahkan setelah berdakwah dengan lemah lembut, bapaknya mengatakan, la illam tantahi la arjumanna. Ibrahim, kau kalau enggak berhenti nih, aku akan rajam kau. Bapaknya mau ngelemparin anaknya dengan batu. Wahjurni mali. Sudah. Pergi sana kau. Diusir Nabi Ibrahim oleh bapak. Tapi tetap Nabi Ibrahim hormat sama bapak. Dia mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiz. Tetap dia optimis. Ingin bapaknya dapat hidayah, ingin memohonkan ampun untuk bapaknya. Setelah itu dibakar Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Kemudian selamat. Kemudian diuji bertahun-tahun, enggak punya anak Nabi Ibrahim. Enggak punya anak. Pas punya anak disuruh pisah sama anak. Anaknya ditaruh di Mekah bersama ibunya. Baru punya anak, baru bayi. Orang bisa dibayangin. Kalau antum baru punya anak ditunggu ya, bertahun-tahun nunggu anak, setelah ngelihat tuh anak masih dalam susuan, antum disuruh pergi. Jauh tidak melihat anak. Subhanallah, kemudian ketika anaknya sudah besar, disuruh disembelih tuh anaknya. Tapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapinya. Dan Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabiri. Ketika mau disembelih, subhanallah. Jadi ujian para nabi itu besar sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kita? Di Mekah di embargo, di boikot sampai makan daun-daunan. Dilempari batu di Thaif sampai berdarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, teman-temannya, sahabat-sahabatnya dibantai, dibunuh. Beliau melihat semua itu. Anak-anaknya meninggal dunia. Yang besar, yang kecil meninggal dunia. Kemudian dari istri-istrinya gak punya anak. Selain dari Khadijah, Nabi gak punya anak. Cuma punya anak dari Maryam Qibtiyah, Ibrahim. Mati juga Ibrahim. Nabi sedih. Tapi dalam menghadapi semua itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakuro?" Dengan segala cobaan yang dihadapi oleh beliau, beliau salat sampai bengkak kakinya, mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakuro? Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maka ma'asyiral muslimin, kita ini ujiannya enggak seberapa dibanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kala kita enggak bersabar menghadapi hal itu. Maka ingat, tidak ada jalan lain dalam menghadapi badai itu kecuali satu, sabar. Man sabara ghafir. Yang bersabar akan beruntung. Tapi kadangkala kita ini dapat ujian sedikit langsung laporan sama siapa? Curhatnya di mana? Di Facebook. Curhatnya di WA. Bangkrut hari ini, rugi. Kalau untung gak pernah ngomong dia. Kalau untung itu takut sahibnya, oh ini dapat untung mah, traktirlah kita. Nah, kalau bangkrut kasih tahu sahibnya. Ini termasuk orang-orang yang enggak pandai bersyukur sama Allah. Tatkala dia melaporkan perbuatan Allah, dia dibikin bangkrut, tapi ketika Allah bikin dia suka, dia jarang melaporkan hal itu kepada teman-temannya. Sampai dikatakan oleh seorang penyair, wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabral karim fa innahu bika a'lamu wa idza shakawta ila ibni adama innama tashkur rahiman ila alladhi la yarhamu. Kata orangnya nih, kalau kau ditimpa musibah, sabar, hadapi dengan sabar. Enggak mampu, laporan sama siapa? Fasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat, laporan sama Allah Jalla Jalal. Berbisik kita ke bumi Allah. Tatkala kita sujud, kita berbisik ke bumi Allah. Allah Jalla Jalal mendengar kita di atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau lagi dapat masalah, kau lagi dapat satu petaka, satu problematika. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadabahu amr laji'a ila shalah. Salat Nabi kalau ada masalah, laporkan semuanya kepada yang punya urusan, Rabbul alamin. Fasbirlah, sabar kau kalau dapat masalah. Sabrul karim fa innahu bika a'lam. Allah itu tahu dengan kondisimu. Allah itu tahu dengan kondisi kita. Teman kita enggak tahu. Tapi Allah tahu. Kalau kau laporkan, kalau kau mengadu kepada manusia, seakan-akan kau mengadukan Allah Ar-Rahim. Kau mengadukan Allah Ar-Rahman kepada manusia yang tidak menyayangimu. Maka ingat, fasabrun jamil. Sabar yang indah, yang cantik. Di mana sabar yang cantik itu? Sabar yang cantik itu katanya, alladzi la syaqwa ma'ahu. Sabar yang tidak dibarengi dengan aduan, tidak mengadu. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat isinya dunia ini cuma dua, senyuman dan tangisan. Insyaallah kita hari Ahad nanti akan membahas tentang senyuman dan tangisan itu. Tapi yang jelas, surga Allah itu bisa didapat dengan satu kunci, bersabar. Allah mengatakan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka bima sabar, sabar yang lebih luas lagi, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah dan sabar menghadapi musibah-musibah yang terjadi. Maka dengan kesabaran itu surga Allah akan kita dapatkan. Bani Israel, bagaimana kondisi mereka? Antum bisa bayangin ya. Dibunuh, bayi-bayinya itu disembelih sama Fir'aun dan kaumnya. Yang perempuan dihidupkan, yang laki-laki disembelih. Yang laki-laki dijadikan budak-budak, disuruh kerja, kerja rodi oleh Fir'aun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Bani Israel? Apakah mereka berontak kepada Fir'aun? Mereka demonstrasi kepada Fir'aun? Tidak. Allah mengatakan tentang Bani Israel, wa auratna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibah. Dan kita jadikan orang-orang yang lemah itu sebagai pewaris untuk bumi-bumi Allah yang di timur dan di barat, allati barakna fiha, yang Allah beri berkah di sana, Baitul Maqdis. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel, dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang sangat indah untuk Bani Israel. Karena sebab apa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Karena mereka sabar. Jadi kalau antum mau minta tolong, minta tolong sama sabar. Gak pernah sabar itu ngeluh sama kita. Allah mengatakan, inni jazaituhumul yauma bima sabar. Aku kasih mereka imbalan pada hari ini, pada hari kiamat. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun, tuh orang-orang sabar yang sukses. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka tuh mendapatkan kamar-kamar yang indah dikarenakan kesabaran mereka. Subhanallah, Allah juga berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marratain, orang-orang itu dikasih pahala dua kali. Kenapa? Bima sabar, karena kesabaran mereka. Ma'asyiral muslimin, kelak akan dikatakan untuk orang-orang yang bersabar, ketika kita sudah selesai dari kehidupan dunia ini, kita masuk ke kuburan kita, kita dibangkitkan kembali, kita ke padang mahsyar, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, akan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukhbatah. Salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Karena apa? Bima sabartum, karena kalian sabar. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, ingat, badai pasti berlalu. Tapi syaratnya tatkala badai itu tiba, kita harus bersabar. Karena kalau orang-orang yang bersabar yang dikasih surga, yang tidak bersabar tidak akan dapat surga. Yang tidak bersabar tidak akan mendapatkan yusra. Yang tidak bersabar tidak akan mendapatkan salawat minallah. Tidak akan mendapatkan kabar gembira, janji-janji Allah, tidak. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, ingat, kita banyak dosa. Yang terakhir, apa bedanya azab dan peringatan? Kalau kita ini dapat musibah, tadi kita lihat teman kita tuh dapat musibah, kadangkala tuh diazab tuh sama Allah tuh. Orang dia pelit banget sama anak. Ada yang seperti itu ngomong. Apa bedanya azab dengan peringatan? Fadhol. Tergantung dekat dan jauhnya orang kepada Allah. Kalau orangnya jauh sama Allah, azab. Kalau dekat sama Allah, peringatan. Ujian. Peringatan juga. Tapi enggak apa-apa, anak asli dia. Nah. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisi orang itu ketika mendapatkan musibah dan setelah mendapatkan musibah. Kalau kondisinya dia itu orang yang bertakwa kepada Allah, maka hal itu akan menjadi penghapus dosa dia, pengangkat derajat dia, dan dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, itu akan jadi pahala buat dia, peringatan buat dia, dia semakin dekat sama Allah. Akan jadi azab kalau tadi orangnya, mungkin orangnya soleh, jadi azab. Kenapa? Dia gak sabar ketika diuji. Ada orang-orang yang kita lihat ya, dia sholat, dia ngaji, tapi dapat musibah dia gak sabar, akhirnya itu jadi azab buat dia. Kemudian tergantung orangnya tadi juga. Kalau orangnya banyak dosa, itu jadi azab, tapi tetap itu peringatan buat dia. Karena tujuannya, tak kala Allah memberikan ujian ya kepada Fir'aun dan kaumnya itu, Allah mengatakan la'allahum yadhur'un, agar supaya mereka itu kembali kepada Allah, ingat sama Allah. Tapi ada orang-orang yang gak mau kembali, itu yang jadi masalah, jadi azab buat dia akhirnya. Ma'asyiral muslimin, yang dapat musibah selain bersabar, bersyukur. Karena ana lihat, ana rasakan sendiri, kalau lagi diuji sama Allah itu, kita merasakan manisnya dekat sama Allah. Tatkala kita dapat ujian, masya Allah, jam 3 malam bangun kita itu, Allahu Akbar. Tapi tatkala dapat nikmat dari Allah, jarang kita bangun. Tatkala kita dapat musibah, jalan ke masjid. Apalagi udah naik motor yang bangkrut umpamanya dia, dulu pakai mobil mewah, sekarang pakai motor. Lihat orang yang pakai mobil mewah, mungkin naik mobilnya gak baca bismillah dengan sombongnya, tapi ketika dia naik motor yang harus digas, mau ngegas itu bismillah, bismillah, ya Allah, alhamdulillah, sambil pelan-pelan motornya itu, takut mogok, ya Allah, jangan sampai mogok, ya Allah, ya Allah, doa terus. Itu halawatul qurbah, manisnya kita dekat sama Allah, gak bisa diganti sama duit, jamaah. Gak bisa diganti sama duit. Dan kalau kita dapat musibah itu, Allahu Akbar, kita merasakan kedekatan sama Allah. Puasa sunnah, Senin Kemis, sepanjang tahun gak pernah puasa. Tatkala dapat musibah, langsung Senin Kemis. Subhanallah. Sepanjang waktu duitnya banyak, gak pernah sedekah. Pas duitnya sedikit, ya Allah, Allah kasih ganti nih, sedekah dia, dekat tuh sama Allah. Allah Akbar. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk sekarang gak ada tanya jawabnya, karena anak juga masih capek. Tapi alhamdulillah banyak ustaz di sini. Ada ustaz Evri, ada ustaz yang lainnya lah. Anak gak bisa sebutkan satu persatu ustaz-ustaz di Pekanbaru ini. Tapi yang jelas semua mereka pada hakikatnya adalah ustaz-ustaz ana juga. Ana banyak mengambil manfaat dari mereka. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga mereka dan bisa agar mereka bisa menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia di muka bumi ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf itu dari diri ana sendiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.